Ouais. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Tafsirul Muyassar juz yang keempat surah Ali Imran, dan insyaallah hari ini kita lanjutkan pembacaan dari ayat yang ke-104. Nah, ayo Pak Gohir, kita mau baca nih. Perdana nih ya. Silakan Pak Gohir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh perbuatnya ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Wawu. Al-Wawu harfun atof. Lamnya apa tak belum dipelajari? Ini lamnya lam, lam mukai. Lam apa? Lam mukai. Lam mukai. Ini lamnya lam, lam mukai apa lam amar ya? Lam amar ya? Lam, lam amar, lam, lam perintah. Al-wawu harfun atop alam apa? Amar ya? Lam, lam amar. Amar ya. Takun fi'il mudhari'atis majzumun. Majmumun. Majzumun. Majzumun. Ummatun isim. Minkumnya kemana? Gila. Minkum jar majrur. Iya. Ummatun isim. Ummatun itu kan isimnya takunu. Tadi minkum jar majrur sebagai khobarnya. Oh. Ya. Ya da'una fi'il mudhari' al-wawu sebagai fa'il. Ilal khairi jar majrur wa harfun atof alwawu. Alwawu harfun atof, jangan dibaca tanwin, harfu atfin itu mudah-mudah pilih. Oh. Boleh tanwin mudahnya alwawu harfu harfu atfin harfu atfin alwawu harfu atfin ya muru ya muruna fi'il mudore fa alwawu sebagai fa'il ya. Bil ma'rufi jar majrur wa alwawu alwawu harfu harfu harfu harful atof harful atfin ya saja alwawu pakai al enggak, kalau enggak pakai al harfu atofin harfu atfin alwawu harfu atfin yanhauna yanhauna fi'il mudhari' al-wawu sebagai fa'il anil mungkar jar majrur wa al-wawu huruf harfu harfu atfin ulaika isim isyarah okay. Bagi mubtada hum khobar hum ini namanya domiru faslin domiru faslin ya. Apa itu domiru faslin bang? Belum dipelajarin. Tapi sering kita bahas di kelas tafsir. Domir faslin dari bahasanya domir pemisah. Domir memisahkan antara mubtada dengan khobar atau isim dengan khobarnya. Supaya apa? Supaya boleh jadi mubtada khobar yang marifat-marifat. Coba bayangin kalau hukumnya dihapus. Jadi gimana? Ulaika al-muflihuna. Jadi badal kan? Ya, ya. Kalau isim syarat ada al, jadi badal kan? Ya. Makanya biar boleh khobarnya tetap ma'rifat dikasih dhamir pemisah hum. Jadi kalau hum ini enggak ada i'rabnya. Kita kalau mau lengkapin kita katakan hum dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rab. Dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rab. Maksudnya tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dia cuma fungsinya hanya untuk memisahkan doang, i'rabnya enggak ada. Dhamirun. Terus al-muflihun khobar tadi. Nah, tafsirnya. Tafsirnya ya. Wal takum minkum ayyuhal mu'minuna jama'atun tad'u ilal khairi wa ta'muru bil ma'rufi wa huwa ma urfani zat apa urfa ma'rifa urifa wa huwa ma'rifa hasanuhu syar'an wa aqlan wa tanha 'anil munkari wa huwa ma'rifa bihuhu syar'an wa aqlan wa ulaika humul faizuna bi jannatin na'im. Dan hendaklah kalian wahai orang-orang beriman jamaah yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh mengerjakan ma'ruf. Wa huwa ma'rufi. Dan dia adalah sesuatu yang dikenal. Dan dia adalah sesuatu yang dikenal kebaikannya secara syar'i dan secara akal. Dan melarang dari kemungkaran. Dan apa tadi? Dan apa yang dikenal ya? Dan yang dimaksud dengan mungkar adalah apa yang dikenal? Apa yang dikenal keburukannya secara syar'i dan secara akal, dan mereka itulah orang-orang yang meraih surga yang penuh kenikmatan. Al-Faizun itu siapa? Yang beruntung ya? Yang menang beruntung. Gitu ya? Yang menang ya? Orang-orang yang menang. Sukses. Orang-orang yang sukses dengan surga yang penuh kenikmatan. Tasabar kalafik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaknya di antara kalian ada segolongan orang, ada sekelompok orang yang berdakwah, menyuruh kepada kebaikan, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Nah, jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ada di antara segolongan manusia, yaitu umat Islam, yang mereka menyuruh kepada kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya ini hukumnya fardu kifayah ya. Ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Karena kan minkum. Berarti kan enggak semuanya. Karena memang kewajiban dakwah ini tidak dibebani pada semua orang. Ya meskipun memang tiap orang itu punya tanggung jawab untuk mendakwahi keluarganya. Ya. Tetapi kalau dakwah secara umum, dakwah di masyarakat luas, maka ini tanggung jawab para da'i. Ya, jadi harus ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, orang-orang yang menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Ya, kalau di Saudi itu ada polisi, ini namanya, ya, askar. Ya. Jadi askar itu ada yang ngurusin masalah jina, ya, masalah-masalah kriminalitas. Ada polisi syar'i yang dia fokusnya pada masalah syar'i. Kayak misalnya kalau jam sholat masih pada di mall tuh dia yang ngurusin itu. Kemudian mungkin ada yang hijabnya enggak syar'i. Jadi ada polisi khusus yang memang tugasnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang itu sejatinya merupakan tugas negara. Makanya sebenarnya apa yang dilakukan FPI itu dari satu sisi benar, tapi dari sisi lain salah. Karena sebenarnya yang punya tanggung jawab menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ya negara. Pemerintah resmi ulil amri. Cuma kan negara kita bukan negara yang menerapkan Islam. Jangan bilang bukan negara Islam juga ya. Karena dahulu para sahabat ketika ingin memerangi suatu daerah, azan dulu. Azan dulu. Khawatir ada yang jawab azannya dan ada yang sholat di situ. Sehingga banyak para ulama yang menetapkan bahwasanya suatu negara itu dikatakan negara muslim cukup dengan melihat apakah azan dikumandangkan di situ atau enggak. Apakah sholat ditegakkan di situ atau enggak. Kalau sholat ditegakkan berarti daerah Islam. Nah, jadi diperangi. Itu hukum asalnya. Meskipun untuk benar-benar dikatakan 100% negara muslim kalau menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi memang harus ada di antara kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, lalu gimana kalau kita ada di negara yang kayak gini? Ya maka kewajibannya itu memang diserahkan ke kita masing-masing. Maksudnya seperti ini. Jadi kita ada di kampung ini, ya sudah kita fokus aja mencegah kemungkaran yang ada di kampung ini. Misalnya ada yang berani buka diskotik sini, rubuhin. Ada yang berani buka tempat pelacuran sini, kita rubuhin, nggak apa-apa. Ya. Insya Allah polisi pun kalau kitanya kuat, bantuin gitu ya. Kadang kan polisi mah tergantung kitanya. Kalau kitanya adem ayem, mau berarti masyarakat aja nerima. Masa saya mau bertindak kayak gitu ya. Jadi tetap ada kewajiban bagi kita untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Tentunya memang jalan paling mudah dalam menegakkan amar ma'ruf dan munkar adalah dari keluarga kita sendiri. Bayangin kalau setiap orang sudah menegakkan amar ma'ruf di level keluarga, insya Allah nggak ada tuh yang kayak begitu di masyarakat. Tapi kuncinya itu di diri kita masing-masing, di keluarga masing-masing. Kadang kan gitu ya, ada orang-orang yang di luar kayak singa, ya, tapi di rumah kayak kucing. Di luar berani bilang ini haram. Tapi di rumahnya ada saudaranya nggak sholat, diem aja. Ada saudaranya yang melanggar syariat, diem aja. Ada orang kayak gitu, ya. Ini namanya salah prioritas. Ya. Padahal prioritas dakwah itu dimulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, dari tetangga, baru masyarakat luas. Kadang orang gitu ya. Kalau di keluarga sendiri udah kayak kucing gitu ya. Tapi di luar kayak kucing garong gitu ya. Kayak singa yang mengaum gitu ya. Alhamdulillah. Ya semoga kita gak yang seperti ini ya. Nah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses ya. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang duitnya banyak ya. Bukan orang yang bisa beli mobil Ferrari gitu ya. Bukan orang yang bisa jadi presiden. Sukses sejati itu ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhzianin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala faqad faz. Dialah orang yang sukses ya. Nah. Ya baca muftail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Al-wawu harfu atfin la nahiyah takunu fi'il madinaqis majazumun bilam nahiyah. Takunu fi'lun mudhari' majazumun bilam nahiyah. Al-wawu fa'iluhu ya Ustaz. Bukan, isim. Kan nakis, cuma bukan fa'il tapi isim ya. Oh, gitu. Al-wawu isim takunu. Kalladzina jar wa majrur tafarraqu fi takunu. Khabar takunu. Tafarraqu fi'lun mudhari'un al-wawu fa'iluhu al-wawu. Mana tafarraqu fi'l mudhari'? Tafarraqu. Kenapa? Oh. Ini kan bahasanya apa? Tafarroko ya tafarroku kan? Kalau di fi'il, madi. Madi. Mirip kayak fi'il amar. Memang kalau wazan tafa'ala itu fi'il madi dan fi'il amarnya sama ya? Kan tafarrok, tafarroko, tafarroku. Sama tuh domir antunya dengan hum. Domir humnya tafarroko, tafarroko, tafarroku. Ya. Sama, cuma beda yang satu domir hum, yang satu domirnya antum. Antum. Al-wawu harfu atfin ikhtalafu ma'tuf ala tafarraqu min ba'di jar wa majrur ma ini isim mausul ya Ustaz. Sebagai min ba'di. Sebagai mudhaf ilaih kan ba'di. Ingat deh, kalau mudhaf kalau sekiranya mah bukan mudhaf ilaihnya pasti dibacanya min ba'du. Iya enggak? Ingat kayak kaidah kalau ada dzorob setelahnya enggak ada mudhaf ilaihnya maka dia dibacanya mamin ala dhommi min ba'du. Tapi berhubung ini ada mudhaf ilaihnya ma, maka ini jelas nih kalau kayak gini setelah ba'di pasti mudhaf ilaih. Ma mudhaf ilaih ja'ahum fi ja'a fi'il madhi dhamirnya nanti hum maf'ulun bi al-bayyinatu fa'il. Nah, sebentar, kan buat sedikit. Kan kita waktu belajar fi'il lazim, ja'a masuknya fi'il lazim ya. Kok ini ada maf'ul bi-nya? Nah, jadi ja'a ini kayak dakhola ya. Ja'a ini kayak dakhola. Ada yang bilang lazim, ada yang bilang muta'addi. Kan kalau kita mengatakan ja'a zaidun, selesai kan kalimat? Tapi kan kalau di sini, ja'ahumul bayinat. Datang penjelasan kepada mereka kan. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya ja'a juga fi'il muta'addi. Buktinya apa? Ada maf'ul bi-nya itu. Ja'ahumul bayinat. Ya telah datang penjelasan kepada mereka. Ya, nah. Al-wawu harfu 'athfin ulaika isim isyarah mubtada. Gimana, Ustaz? Enggak, aneh lagi nanya nih, santri ada enggak? Hadir, Ustaz. Lanjut ulaika isim isyarah. Ya sebagai mubtada, lahum jar wa majrur ini khabar muqaddam adzabun mubtada muakhar adzimun na'at dan kalimat lahum adzabun adzimun khabar dari ulaika. Ya, perhatikan ya. Sebentar. Kita lihat ayatnya. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Ini bisa enggak kalau kita bilang ulaika mubtada adzabun khabarnya langsung itu? Bisa enggak, Bu? Ulaika adzabun. Terus lahumnya gimana, Ustaz? Jar majrur kita aja, Ustaz. Itu dia. Makanya kalau kita bilangnya lahum ini cuma jar majrur tanpa ada kedudukan, kan ciri khobar adalah kalau kita sebutkan kalimatnya sempurna. Tapi kalau ulaika adzabun, paham enggak tuh? Ulaika adzabun, mereka itu azab. Paham enggak? Mereka itu azab. Kalau di kalimat mereka itu azab. Paham enggak tuh? Oh iya. Paham enggak? Mereka adalah azab. Enggak paham kan? Nah, berarti di sini ya, ulaika mubtada, lahum jar majrur sebagai khobar muqaddam, azabun mubtada muakhar, adzimun na'at. Nah, ini contoh mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Ya. Insyaallah nanti dipelajari ya. Jadi ini namanya mubtada yang khobarnya mubtada khobar. Nah, saya baca tafsir. Tafsirnya wala takunu ayyuhal emang itu. Oh, iya benar. Coba. Wala takunu ayyuhal mu'minuna ka ahlil kitab alladhina waqa'at bainahumul adawatu wal baghdau fatafarraqu syai'an wa ahzaban wa ikhtalafu syai'an wa ahzaban wa ikhtalafu fi usuli dinihim min ba'di an ittadha lahumul haqqo ittadha lahumul haqqu wa ulaika mustahiquna li'adzabin 'adzimin muji'in. Dan janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman seperti ahli kitab yang telah diletakkan di antara mereka permusuhan dan waktu maksudnya telah terjadi ya. Telah terjadi di antara mereka permusuhan dan kemarahan. Maka mereka bercerai-berai, berselisih satu dengan yang lainnya, di antara golongan gitu ya, Ustaz. Syi'an itu maksudnya berkelompok-kelompok. Maka mereka berpecah menjadi berkelompok-kelompok. Ya, Syian sama Hazaban sama. Maka mereka berpecah menjadi berkelompok-kelompok. Dan mereka berselisih dalam pokok agama mereka setelah dijelaskan kepada mereka kebenaran. Mereka itu orang yang berhak mendapatkan azab yang berat dan yang berat. Muji itu menyakitkan. Yang menyakitkan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Dan mereka itulah ya orang yang memperoleh azab yang dahsyat. Jadi ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin agar jangan sampai ya berpecah belah. Ini menguatkan ayat yang kemarin kita baca ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jadi ini larangan agar kita kaum muslimin jangan sampai ya memusuhi satu sama lain sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Kita harus menjadi seorang Muslim yang mencintai satu sama lain. Ya, yashuddu ba'duhum ba'da. Karena al-Muslim lil Muslim ya kalbunyan. Seorang Muslim itu bagi Muslim yang lain seperti apa? Yashuddu ba'duhum ba'da. Sebagian mereka menguatkan yang lainnya. Jadi jangan hanya karena ada perbedaan dalam masalah fikih misalnya, menjadikan ya kita tidak mencintai atau bahkan memusuhi satu sama lain. Nah, baca Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari wajah-wajah yang berseri dan wajah-wajah yang hitam kelam, maka ada pun orang-orang yang wajahnya hitam kelam, mereka mengapa kalian kufur setelah keimanan kali setelah beriman? Maka rasakan azab dengan apa dahulu kalian kufur? Dengan sebab kekufuran kalian dahulu. Dengan sebab kekufuran kalian dahulu. Yauma dzarab sebagai dorob ya, dorob. Dorob itu irob ya. Oh iya. Yauma dorob tabayyadu fi'lun madi saya. Mudhari. Ini wazan yabyadu ini sebenarnya wazan yang sangat sedikit dalam Al-Quran. Itu udah baca kan berkemarin ya? If'ala yaf'alu. Ya. Memang wazan if'ala yaf'alu ini hampir semuanya merupakan warna-warna ya. Misalnya ihmaro apa artinya? Memerah. Misalnya ihmaro wajhi saking marahnya. Kemudian ibyadda memutih, iswadda menghitam, izraqo membiru, ikhdaro menghijau ya. Jadi wazan if'alla yaf'alu itu sebenarnya sedikit dalam Al-Quran. Tapi ada ya. Ya. Yawma tabyadu. Itu kan fi'il mudhari-nya. Ibyadda yabyaddu. Ya. Ibyadda yabyaddu. Ini kenapa tabyaddu? Kenapa Abu Fatimah tabyaddu? Abu Fatimah, aina antum? Mana nih? Oh, tiba-tiba mati deh. Mati ini. Avanzat ke saya. Oh, iya, iya. Namzat. Kenapa tabiatu enggak ya biatu? Tabiatu. Karena ini Ustaz ya. Tabiat. Karena fa'ilnya wujuh jamak taksir. Ya, nah. Dzairil akil dihukumi mufrad muannas. Makanya yaumat tabiatu wujuh. Ya, baik. Tabiat lu fi'lun am fi'lun mudhari'un ya. Wujuhun fa'ilnya wa harfu atfin al-wawu harfu atfin taswaddu maktub ke tabiyaddu wujuhun sama maktubnya farfu atfin amma adapun itu maksudnya. Ini namanya harfu syartin wa tafsilin. Harfu syartin wa tafsirin. Karena setiap ada amma pasti ada fa-nya. Ini enggak? Nah. Antum perhatikan ya, kalau ada ayat wa maladina amanu, itu pasti ada fa-nya. Faulaika. Karena dia adalah harfu syartin wa tafsilin. Wa tafsilin. Huruf syarat dan huruf penjelasan. Nah. Atau dia mengatakan tafsirin sama aja lah. Tafsirin. Mau tafsir atau tafsir sama aja. Nah. Baik. Al-lazina mubtada, Ustaz. Isim mausul dulu bilangnya. Oh, isim mausul sebagai mubtada. Iswaddat fi'il madi. Wujuhu fa'ilnya hum mudhafun ilaih. Akafar al-ha'u. Alhamzatu. Alhamzatu harfu istifham kafartum fi'il madi tumnya fa'il. Ba'da dhorob imani mudhafun ilaih kum mudhafun ilaih. Fadhuqu fi'lun alfa'u harfu jawabun syartin. Alfa'u harfu jawabun syartin. Dhuqu fi'lun madin. Masa fi'l madi dhuqu? Dhuqu. Dhaqo kalau fi'l madinya mah. Dhaqo ya dhuqu. Oh ya. Ini dhuqu rasakan apa itu? Oh, ini. Al-amar. Fi'l amar. Ya. Nah. Al-adaba makhulun bih. Wawnya fa'il gitu. Oh, wawnya fa'il. Al-adaba makhulun bih. Bima jar wa majrur kun fi'il madinakis tum isim kana takfuruna fi'lun mudhari'un alwawu fa'ilnya sebagai khobar kana. Nah, nah tafsirnya. Nah, terus nam yaumal qiyamati tabiyaddu wujuhu ahli sa'adati alladhina amanu billahi wa rusulihi wamtasilu amarahu wamtasalu fil madi imtasala ya wamtasalu amarahu wataswaddu wujuhu ahli saqawati mimman kazzabu rasulahu wa asaw amarahu fa'amrahu fa'amma alladhi naswaddat wujuhuhum fayaqulu lahum fayuqalu lahum taubihan akafartum ba'da imanikum fahtartumul kufra kufra al-kufra maqul bihi ya kufra alal imani fadhuqul adzaba bisababi kufrihim kufrikum kufrikum ya pada hari kiamat wajah-wajah yang berseri-seri yaitu orang yang bahagia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan permisalan melakukan perintahnya saja ya. Dan wajah-wajah yang kelam, hitam, yang susah ya, sakwat. Orang-orang yang sengsara. Sengsara dari orang yang mendustakan Rasulnya dan mendustakan perintahnya, ya, melanggar. Maka ada pun orang-orang yang wajahnya hitam kelam, mereka maka dikatakan pada mereka taubihan. Taubihan itu ini apa? Taubihan itu ejek, sebagai ejekan. Celaan saya, celaan. Celaan. Celaan. Apakah kalian kufur setelah kalian beriman, maka kalian memilih kekufuran atas keimanan, maka rasakanlah azab dengan sebab kekufuran kalian. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Hari di mana wajah-wajah memutih. Ini orang-orang beriman. وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ, dan wajah-wajah menghitam. Jadi nanti di akhir itu ada yang wajahnya memutih, maksudnya bercahaya gitu, berseri-seri. Ada yang wajahnya hitam muram. Ya, karena dia tahu nasibnya. Maka adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Maksudnya dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Maka rasakanlah adab dengan sebab kekufuran kalian. Jadi orang-orang yang beriman, ya mereka wajahnya memutih, ya berseri-seri, ya tampak dari kening mereka bekas sujud mereka, bekas wudu mereka. Ya, jadi orang-orang yang hari-harinya di dunia digunakan untuk beramal soleh, terutama sholat, maka tampak bekas wudu mereka, ya, di wajah mereka, di tangan mereka, di kaki mereka, semuanya nampak bersinar. Sementara orang-orang kafir, ya, taswaddu wujuhun, ya, wajahnya menghitam. Maka dikatakan kepada orang-orang yang wajahnya menghitam, akafartum, ya, maksudnya mengapa kalian dahulu kafir setelah kalian beriman. Ini adalah celaan bagi orang-orang yang murtad, ya, yang keluar dari agama Islam. Makanya ada perbedaan yang sangat jauh antara orang kafir dengan orang murtad, ya. Kalau orang kafir itu masih ada larangan untuk memeranginya. Kalau misalnya mereka bayar jizyah, atau kalau mereka kafirnya kafir mu'ahad, ya, kafir yang mengadakan perjanjian. Tapi kalau orang murtad, apa hukumannya? Bunuh kalau nggak mau tobat. Dan orang, bedanya gini. Kalau orang kafir, misalnya dia dari lahir sampai umur 60 tahun, dia kafir. Umur 60 dia muslim, maka dia gak ada kewajiban mengqadha sholatnya. Karena tidak ada kewajiban sholat bagi dia, selagi dia masih kafir. Tapi kalau orang murtad, misalnya dia murtad usia 20 tahun. Ya. Umur 25 dia masuk Islam lagi. Maka kata para ulama, dia punya kewajiban mengqadha sholatnya sama selama dia tinggalkan 5 tahun itu. Ya, jadi bayangin coba. 5 tahun itu berarti berapa sholat, ya? Kan sebulan berapa sholat? 5 kali 30 110, ya. Berarti setahun berapa? Setahun itu seribuan, ya. 1.500 sholat lah, ya. Kali 5 tahun ya 7.000-an sholat gitu, ya. Itu hukuman bagi orang yang murtad. Kenapa ada perbedaan antara orang kafir dengan orang murtadin? Ya karena orang kafir diberi uzur kejahilan mereka karena mereka nggak dapat ilmunya. Sementara orang murtad udah dijelaskan, dia udah paham kewajiban sholat, dia udah paham bahwa hukum murtad itu dibunuh, dia udah paham bahwasanya ini halal haram, tapi tetap murtad juga, maka itu adalah hukuman. Jadi beda antara orang yang murtad dengan orang kafir asli. Nah, tadi apa, ibu-ibu, ya? Bu Fatimah tadi. Baik, sekarang Ibu Dahilis baca. Mana Budi Helis? Bu? Ya, nama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajahnya memutih, mereka di dalam rahmat Allah dan mereka itu kekal di dalamnya. Al-waw harfu atfin, amma jarwa majrur sebagai khobar mukhadam Ustaz. Allazina ini ngomongnya mana amma? Kan barusan dibahas tuh amma. Jar majrur dari mana, Bu? Kalau amma, ya kalau amma itu dari an sama amma. Kalau amma dari apa sama apa? Huruf jarnya mana? Enggak ada. Tadi apa amma ya? Tadi harfu syartin wa tafsilin. Tuh. Oh, harfu syartin wa tafsilin. Enggak nyimak ya Ustaz saya. Ya, ketahuan. Allazina isim mausul sebagai mubtada. Ibyadat fi'lun madin atta'u sebagai atta'tahnis wujuhu fa'il hum mudafun ilaihi alfa'u harfu atfin fi jar wa fi jar harfu jar fi rahmati jar wa majrur Allahi lafu dalalah sebagai mudafun ilaihi hum mubtada fiha jar wa majrur khaliduna khobar dari mubtada 107. Wa amman lazin nabyaddat wujuhahum binasratil fa'ilnya dia wujuhuhum. Wa amman lazin nabyaddat wujuhuhum binasratin na'imi. Binadratin na'imi. Wa ma bushiru bihi minal khairi fahum fi jannatillahi wa na'imiha wa na'ih. Benar-benar, yang mantapnya ke jannati. Wa na'imiha wa hum baquna fiha la yakhruju. La yakhrujuna minha abadan. Nah. Adapun orang-orang yang wajahnya putih kena penuh kenikmatan dan mereka tidak membayangkan. Bukan, itu maksudnya. Jadi wajah mereka memutih kenapa? Yang pertama bina tautin na'imi, karena memandang hal-hal yang penuh kenikmatan. Wa ma busyiru bihi, dan melihat apa yang dijanjikan kepada mereka berupa kebaikan. Apa yang dijanjikan ini? Dan apa yang dijanjikan kepada mereka berupa kebaikan. Dan bagi mereka, dan mereka di dalam surganya Allah dengan penuh kenikmatannya. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan tidak akan keluar mereka darinya selama-lamanya. Insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan adapun orang-orang yang memutih wajah-wajah mereka, maka mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ya, ini adalah balasan bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana orang kafir kekal di dalam neraka. Nah. Ayo, Ustaz Bari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bilhaq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Hal itu adalah tanda-tanda Allah besar nama. Ayat-ayat Allah natslu 'alaika yang diberikan, yang kami bacakan. Kami bacakan kepada engkau dengan hak. Dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman untuk alam, untuk seluruh alam. Tilka isim isyarah, ayat okay. Sebagai mubtada, ayatun khobar. Ya. Ayatun mudof Allahi mudofun ilaih. Natslu fi'lun madi. Fi'lun mudhari. Natslu fi'lun mudhari. Domirnya nahnu. Domirnya fa'ilnya. Fa'ilnya nahnu. Natslu mudof ha mudofun ilaih. Mana ada mudof fi'il. Mudof enggak boleh fi'il. Alha maful. Jangan pakai alha, ha aja. Ha maful. Jadi ingat ya, kalau huruf satu di eja, tapi kalau huruf dua dibaca. Kayak misalnya dorobahu, kita bilangnya alha'u. Tapi kalau dorobaha, kita bilangnya waha. Karena ha itu kan ha sama alif kan, dua huruf ya. Itu dibaca. Tapi kalau dorobahu, atau dorob tuhu sama dorob tuha misalnya. Kalau dorob tuhu, itu alha'u. Dorob tuha, ha. Ha mafulun bih alaika jar majrur bil haqi jar majrur wau harfu atfin ma nafi ma nafiyah Allahu fa'il lahu jalalah sebagai mubtada yuridu bilul mudhari zulman menghendaki kezaliman. Berarti apa? Maful. Maful bi ya? Maful bi. Lil alamin jar majrur. Hadhi ayatullahi wabarohinihi. Wabarohinuhu kan maktubnya. Wabarohinuhu. Wabarohinuhu sato'ati. Sati'atu. Sati'ati. Nasluha wa nakusuha alaika ayuhar rusul. Bisidki wal yakini wa mallahu bizolimin. Bizolimin ahadan. Minal khalkihi wala bimun kosin. Bimun kosin. Wala bimun kisin. Wala bimun kisin syai'an min a'malihim. Li'annahul hakimu. Li'annahul hakimi. Hakimu benar dia khobarnya. Li'annahul hakimul adli. Adlu. Annahul hakimul adlu alladzi la yajuru. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan tanda-tanda kekuasaan Allah dan barohim. Burhan, penerang. Hah? Burhan cahaya. Burhan apa burhan? Lampu. Ada burhanun azim. Cahaya. Bukan. Satiah iya bercahaya, tapi kalau burhan itu apa? Bukti nyata ya. Bukti nyata ya. Dan bukti nyata yang bukti nyata ya. Satu. Natslu yang apa? Natslu dibacakan. Yang dibacakan dan dijelaskan. Kami kisahkan. Oh, dikisahkan, dibacakan dan dikisahkan kepada engkau ayuhar rasul para rasul wahai para rasul dengan bukan para ini. Wahai rasul Nabi Muhammad. Wahai rasul ya. Lalu rasul itu baru jamak. Ya. Wahai rasul Muhammad bisidki dengan kebenaran dan keyakinan dan tidaklah Allah zalim kepada seseorang dari makhluknya dan tidak dia pula mengurangi sesuatu dari perbuatannya sesungguhnya Allah maha bijaksana dan adil yang tidak jajur. Ya juru itu tidak, maksudnya tidak salah. Ya tidak mungkin salah ya. Ya juru yang tidak mungkin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan benar dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman bagi seluruh alam. Jadi adanya orang-orang yang dikekalkan dalam surga dan adanya orang-orang yang dikekalkan dalam neraka itu bukanlah bentuk kezaliman. Justru itulah keadilan. Justru kalau semua yang kafir yang mukmin masuk surga semuanya itu enggak adil namanya. Orang-orang yang beriman akan mengatakan ngapain kita beriman kalau ternyata orang kafir sama orang Muslim, orang mukmin sama-sama masuk surga. Ya, justru bentuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya kebaikan, dibalas kebaikan. Amalannya keburukan, dibalasnya juga keburukan. Justru ini merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baca Bu Aam ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Al-wawu harfu akfin lillahi jarru wa majrur sebagai khabar muqaddam ya. Ya. Ma isim mausul sebagai mubtada muakhar, fis samawati jarru wa majrur, al-wawu harfu akfin, ma ma'tuf ke ma yang awal, fil ardi jarru wa majrur. Wa ilallahi al-wawu harfu akfin ilallahi jarru wa majrur turja'u fi'l mudhari mabniyun al-majhul al-umuru na'ibul fa'in. Nah. Ya. Tafsirnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mulkun lahu wahdahu khalqan wa tadbiran wa masiru jami'il khalaiqi ilaihi wahdahu fayujazi kulla ala qadari yujazi kullan kullan ala qadari istihqaqihi. Gimana ala qadari istihqaqihi ala qadari istihqa ala qadari istihqaqihi istihqaqihi ala qadari istihqaqihi. Dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, miliknya kerajaan, miliknya saja kerajaan karena dia pencipta dan pengaturnya. Dan tempat kembali seluruh makhluknya kepadanya saja. Dan dia akan memberi balasan kepada semuanya sesuai dengan haknya. Begitu Ustaz. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi apa yang ada di langit dan bumi jelas semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah kita, mobil kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab ya dari apa yang kita dapatkan ya, tentang apa yang kita lakukan ya, umur kita untuk apa dihabiskan, harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita habiskan, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya, jadi semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya kehidupan kita di dunia ada batasnya. Akan ada satu hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas semua orang sesuai dengan ya hak-haknya, sesuai dengan apa yang dahulu dilakukan di dunia. Nah. Ayo, Mam. Pakai HP siapa? Terakhir. Anak pokoknya udah nggak ada ya? Oh ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. kamu adalah kalian. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya beriman ahlul kitab, maka itu baik bagi itu mereka. Baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka fasik. Nah. Kuntum fil madinakis. Kuntumnya isim kana khairo khobar kana. Ummatin mudhaf ilaih ukhrijat fil madi lil ma'lum. Ya, fil madi majhul. Majhul. Bukan ma'lum. Oh ya, mamni. Fil ma'lum biasa akhoja. Linnasi jar majrur ta'muruna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il bil ma'rufi jar majrur wa harfu atfin al-waw harfu atfin tanhauna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il anil munkari jar wa majrur al-waw harfu atfin tu'minuna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il billahi jar wa majrur wa harfu atfin al-wawu harfu atfin lau harfu syartin harfu syartin amana apa amana fil madi ahlul kitabi mudhaf ilaih mana yang mudhaf ilaih ahlunya fa'il dulu ahlul sebagai fa'il ahlul kitabi mudhaf ilaih lakana Alamu jawabi karena isim kana. Alamu saya isim kana karena fi'il madhi naqis. Oh ya, karena fi'il madhi naqis khairo isim kana. Emang isimnya kana masuk? Enggak. Isimnya kana marfu. Berarti khairan tuh khobarnya. Khobar lahum jarwa majur minhum jarwa majur. Sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Al-mu'minuna. Muqtada makhar. Wa harfu. Al-wawu harfu atfin. Aksaruhum. Aksaru muqtada. Aksaru muqtada. Hum. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Al-fasiquna khobar. Naam. tafsirnya. Kenapa belum selesai? Kenapa antum udah keburu stop ya? Darah netin lagi. Tadi antum matiin. Dah sekarang udah nyala lagi. Udah dah. Antum. Ya ummatu Muhammad. Ya ummata Muhammad. Ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umami wa namanya sebut masyaallah. Khairul umami wa anfa'u nasi. Bin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa huwa ma 'urifa hasanuhu syara'an wa 'aqlan wa tanhauna 'anil munkari wa huwa ma 'urifa qubhatan syarhuhu qabhuhu syara'an wa aqlan wa tusaddiquna billahi tasdiqan jaziman yu'ayyiduhu al-amalu walau aman ahlul kitabi minal yahudi wa nasara bi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'ahum bihi min indillahi kama amantum lakana khairalahum fid dunya wal akhirati minhumul mu'minina musaddiquna birisalati muhammadi sallallahu alaihi wasallam al-amiluna biha wahum qalilun aktsaruhum al-kharijuna an dinillahi wa ta'atihi. Terjem. Antum kalian ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang bermanfaat untuk umat yang paling baik dan yang paling bermanfaat, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan yang paling bermanfaat untuk bagi manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan dia adalah apa yang dikenal kebaikannya secara syar'i dan akal, dan mencegah dari yang mungkar, dan dia dikenal keburukannya secara syar'i dan akal, dan membenarkan pada dan kalian membenarkan Allah dengan pembenaran yang kuat. Kalian membenarkan Allah dengan pembenaran yang kuat dan diperkuat oleh amal. Yang diperkuat oleh amal, dan sekiranya beriman ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani dengan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang datang kepada mereka dengan dari sisi Allah. Dari sisi Allah, bagaimana kalian? Tentu lebih baik bagi kalian fit dunia wal akhirat. Ya, tentu lebih baik bagi mereka. Bagi mereka di dunia dan akhirat, minhum, dan bagi mereka sebagian mereka. Mereka beriman dan membenarkan risalah Muhammad SAW. Amilu nabiha, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Wahum, dan mereka sedikit. Dan kebanyakan mereka keluar dari agama Allah. Dari agama Allah dan ketaatannya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat-umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau disebut sebagai umat terbaik, maka syaratnya ini. Yang pertama, kita harus menyeru kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mendapatkan predikat umat-umat terbaik, ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Dan kalau sekiranya ahlul kitab beriman kepada Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, sebagian mereka beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, akan tapi kebanyakan mereka fasik. Karena di zaman Rasulullah banyak juga pada akhirnya orang-orang Yahudi dan juga orang yang Nasrani, ya, yang akhirnya masuk Islam. Tapi yang tetap kafir lebih banyak lagi. Yang tetap kafir itu lebih banyak lagi. Sehingga kata Allah, ya, wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, enggak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, mungkin sampai sini untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Bu Kurniati bertanya nih. Ayat 110. Wa aktsaruhumul fasiqun. Hukumnya bukannya dhamir faslin ya? Ini menarik pertanyaannya. Ini udah menduga akan ada yang nanya kayak gitu. Waktu itu yang baca. Wa aktsaruhumul fasiqun. Kata Bu Kurniati, hukumnya itu dhamir faslin. Tapi kok di tadi gimana i'rabnya tadi? Tadi kan i'rabnya aktsaruhum mubtada, hukumnya mudhaf ilaih. Al fasiqun sebagai khobar. Pertanyaannya hukum ini apa? Domir faslin atau mudhaf ilaih? Ingat ya, domir faslin itu kan artinya domir pemisah. Fungsi dia memisahkan antara mubtada dengan khobar. Karena kalau enggak ada domir itu, dia jadi naat man'ut atau jadi badal kalau yang pertamanya adalah isim syarah. Iya enggak? Pertanyaan di sini, aksaru itu sama al-fasikun, hukumnya kita buang jadi kalimat kan? Hukumnya kita buang jadi kalimat. Wa aksaru al-fasikun. Dipahami enggak? Enggak dipahami. Berarti hukum itu bukan dhamir faslin. Kalau dhamir faslin dihilangkan dhamirnya, kalimatnya sempurna. Wa ulaika humul kafirun. Ulaika al-kafirun. Mereka adalah orang kafir. Tapi kan kalau enggak ada hum, jadinya orang-orang kafir itu. Tapi kalau ulaika aksaru al-fasikun. Kalau aksaru al-fasikun, maka ini mah lebih lebih cocoknya mudhof ilaihi malah aksarul fasikin, gitu kan? Makanya di sini humnya mudhof ilaihi. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Karena memang kalau ada isim tafdil kayak gini, aksaru itu udah pasti dia butuh mudhof ilaihi. Kan sebanyak apa harus disebutkan? Apa yang banyak sini? Aksaruhum, oh kebanyakan mereka. Kan bisa aksaru tulab, aksaru rijal, aksaru nisa. Ini dikatakan wa aksaruhum. Maka di sini jelas ya, aksaru mubtada humnya mudhof ilaihi, bukan domir fasl ya. Karena kalau domir fasl itu humnya dihilangkan bisa sempurna, ini enggak bisa sempurna. Justru makna aksar jadi kurang. Kebanyakan apa jadinya kalau enggak ada mudhof ilaihnya? Ketika ada humnya kebanyakan mereka. Oh, berarti kembalinya ke orang ahlul kitab kayak gitu ya. Jadi ini bukan domir fasl nih. Nah. Ya kan udah pilih pasti pimah lijarin ya. Nah, Bukuniyati nanya lagi, al-wawu bagaimana bisa kita bedakan i'rab dia sebagai huruf atop atau han? Apa? Sekiranya nanya juga. Iya, jadi lihat siakul kalam ya, lihat konteks kalimatnya ya. Jadi kalau konteks kalimatnya itu menjelaskan keadaan ya, maka itu adalah wawunya wahal. Tapi kalau hanya menghubungkan dua kalimat, wawunya wa'atob. Atau kalau misalnya kalimatnya kalimat baru, itu berarti wawunya wawu titik. Di Quran ada titik koma nggak? Ada nggak titik koma di Quran? Nggak ada. Terus gimana cara membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan huruf atob? Makanya wawu itu ada yang kita katakan wawu istiqnaf. Wawu harful istiqnaf atau wawu harful ibtidaiyah. Wawu yang menandakan dia adalah titik atau koma. Kalimat baru yang udah beda sama kalimat sebelum. Jadi wawu itu emang banyak. Cuma pas ngi'rob, biar gampang, antum bilang semuanya atau juga gak apa-apa. Kenapa? Inti dari ngi'rob ngapain sih? Biar kita mudah paham kan? Kan mau bilang, mau kita bilang dia wawu atau mau bilang istita, mau kita bilang dia wawunya hal, artinya sama aja kan? Sama-sama dan gitu kan? Jadi, kalau ini sih, maksudnya terserah lah. Mau dibilang wawunya wawu atau mau dibilang istinaf, tapi kalau hal harus ditegaskan mau hal, karena hal itu punya keterangan khusus ya, ada faedah khusus yang nggak dimiliki sama wawu istinaf sama wawu atau kayak gitu. Jadi lihat konteks kalimatnya, lihat konteks kalimatnya. Misalnya zurtu li baiti Zaidin wa huwa naim, saya mengunjungi rumahnya Zaid wa huwa naim. Wa huwa naim itu jadi apa wawunya? Hal, karena menjelaskan keadaan ketika saya datang, Zaidnya lagi tidur. Ya, kayak gitu. Itu namanya wawu hal. Nggak mungkin kita bilang wawu atop. Atop matup kemana? Apalagi wawu sinap. Ini bukan kalimat baru, ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Maka ini adalah wawu hal. Makanya memang dalam mengi'rab penting untuk memahami konteks kalimatnya. Dalam bahasa Arabnya siyakul kalam. Ya. Kita harus memahami siyakul kalamnya. Konteks kalimatnya lagi ngomongin apa. Karena dengan memahami konteks kalimat, insya Allah kita akan tahu i'rabnya apa. Iya, ya, ada lagi oposan. Bukan. Ya, jadi memang wawu ini termasuk banyak juga ya. Wawu itu ada wawu osam, ada wawu atof, ada wawu istinab, ada wawu hal, ada wawu ma'iyah. Iya. Wawu ma'iyah itu kayak ja'a Zaidun wa Aliyan. Itu pelajaran di ujung-ujung terakhir Pak Kohir, sabar ya. Tapi insya Allah bulan ini selesai. Kalau sama ini mah selesai satu buku, satu bulan. Ya Zaidun wa Aliyan. Ya, biar langsung praktek. Bulan depan langsung baca kitab kita. Ya, udah. Belajar nahwu itu jangan kebanyakan teori. Anda itu menentang tuh orang-orang yang belajar teori sampai 6 bulan ngapain. Belajar teori itu sebulan aja kalau perlu seminggu. Yang penting tahu semua istilahnya. Yang penting antum ketika Anda bilang ini hal. Jangan hanya hal apaan. Tapi udah, oh hal yang kemarin diajarin ya, meskipun saya udah lupa. Gak apa-apa, yang penting udah pernah denger. Nah itu kayak gitu emang. Ya, jadi jangan ngarepin ketika antum belajar hal, langsung ngerti hal. Enggak, biasanya orang kalau belajar nahu, begitu dia belajar na'at, ngerti na'at. Entah begitu belajar atop, atopnya ngerti, na'atnya lupa. Ya kan? Belajar badal, badalnya ngerti, na'at, atopnya lupa. Belajar taukid, taukidnya ngerti, na'at, atop, badalnya lupa. Biarin. Tapi antum udah tahu ketika guru antum bilang ini naat yang kemarin sifat. Meskipun lupa-lupa dikit kaidahnya, enggak apa-apa, yang penting semua istilahnya tahu. Kan yang parah tuh kalau ini adalah naat, naat apaan saat. Nah, ini enggak bagus, berarti belum layak untuk langsung praktek. Jadi minimal semua istilah tahu, makanya ini targetnya pokoknya satu hari satu materi. Insya Allah akhir bulan selesai tuh bukanlah untuk pemula. Nanti di bulan selanjutnya udah tinggal praktek baca kitab Jurmiyah, baca apa gitu ya, biar cepet ya kayak gitu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Apa Cikri mau tanya? Tapi kalau nggak ada pertanyaan sampai ada lagi yang nanya. Di ayat 110 kalau ana wawunya sebagai wawu hal, mana 110? Iya betul, ini wawunya wawu hal. Ya. Minhumul mu'minun, sebagian mereka orang beriman. Enggak, ini wawunya watop lagi ini. Karena ini kan lagi memperjelaskan. Sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka orang fasik. Ini bukan wawu hal, ini wawu. Wawu yang masih menjelaskan tentang mereka kan. Ini lagi ngomongin siapa? Alkitab ya. Bukan, ini lebih cocoknya wawunya wawu biasa, wawu atof ya. Karena masih menjelaskan si ahlul kitab. Nah, bukan menjelaskan ke whom? Ke whom. Tar dulu deh. Ya juga. Maksudnya yang atop bukan aksarunya, aksarumul fasikunnya. Kan atop itu ada yang atop kalimat, atop jumlah, ini atopnya atop jumlah. Maksudnya aksarumul fasikun itu masih menjelaskan tentang si ahlul kitab. Jadi enggak cocok kalau kita bilangnya ini wawunya wahal. Ada lagi? Ya, tapi kalau enggak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.